بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pagi menjelang siang ini kita lanjut lagi pembahasan kitab Firqatun Najiyah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zain. Sekarang kita lihat bahasan ke-49. Contoh-contoh hadis maudhu. Mana tadi yang lebih parah? Maudhu apa dhaif? Maudhu. Berarti ini yang maudhu, namun sudah tersebar, serinya terbesar, tersebar di tengah-tengah kita. Baik, dibaca. Ada maudhu, ada istilah la asla lahu. La asla lahu itu tidak ada asal usulnya dalam kitab-kitab hadis. Baik, dibaca. Berikut ini penulis sampaikan beberapa contoh hadis maudhu dan hadis yang tidak ada kejelasan asalnya sama sekali, dengan harapan untuk diketahui dan dijauhi sejauh-jauhnya. 1. Sesungguhnya Allah menggenggam-genggam cahaya lalu berfirman, jadilah engkau Muhammad. Hadis maudhu. Nah, lihat. Ini hadis maudhu. Jadi ada dua istilah yang nanti beliau bahas ya. Hadis maudhu dengan hadis la asla lahu. Kalau maudhu tadi yang kita sebut hadis dari seorang pendusta. Kalau hadis la asla lahu, hadis yang tidak ada kejelasannya. Yang kayak tadi kita sebut, hadisnya dari mana? Riwayat WhatsApp. Nah, itu hadis la asla lahu. Enggak ada asal usulnya. Hadisnya sumbernya dari mana? Wah, di Instagram aja itu enggak ada. Oh, sudah, la asla lahu. Instagram bukan kitab hadis. Riwayat mana? Facebooknya si Fulan. Oh, Facebooknya si Fulan bukan kitab hadis yang teranggap. Berarti hadisnya la asla lahu. Tidak ada kejelasan asal usulnya. Nah, sekarang lihat hadisnya tadi, innallaha qabada qabdatan min nurihi. Allah menggenggam segenggam cahaya lalu berfirman. Yaitu cahaya Nabi Muhammad menggenggam segenggam cahaya beliau, lantas mengatakan, kuni Muhammadan, jadikanlah aku Muhammad. Yaitu ambil cahaya dari cahaya Allah, kemudian dikatakan, jadilah engkau Muhammad. Ini yang jadi dasar kemarin, bahwasanya ada yang diciptakan dari nurnya Muhammad. Hadisnya apa? Maudhu. Terus. 2. Wahai Jabir, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahaya nabimu. Hadis maudhu. Nah, ini juga jadi dasar. Hadisnya maudhu. Awal ma khalaqallahu nuru nabiyika ya Jabir. Wahai Jabir, yang pertama kali diciptakan oleh Allah, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah nur, cahaya nabimu. Hadis maudhu. Ini juga jadi dasar seperti yang pertama tadi. Terus yang ketiga. 3. Bertawasullah kalian dengan martabat dan kemuliaanku. Hadis yang tidak ada kejelasan asalnya. Nah, berarti hadis la asla lahu. Apa namanya? Hadis la asla lahu. Apa maksudnya tadi? Hadis yang tidak ada kejelasannya, kejelasan asal usulnya. La asla lahu namanya. Kalau hadis maudhu mungkin masih ada dalam kitab hadis. Ya. Kalau la asla lahu enggak ada di kitab hadis mu'tabar, enggak ada. Kitab hadis yang teranggap itu tidak ada. Apa di sini lihat hadisnya la asla lahu. Tawassalu bi jahi. Bertawasullah dengan jahku, kehormatanku, yaitu maksudnya dengan kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi dalil sebagian orang kalau tawasul ada yang dibolehkan dengan kehormatan Nabi. Padahal tawassul yang disyariatkan ada tiga. Satu, tawassul dengan apa? Amal soleh. Kalau kehormatan Nabi itu bukan amal soleh kita, itu yang ada pada diri Nabi. Dua, apa lagi? Asmaul Husna, ya. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Berdoalah dengan Asmaul Husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang sempurna, maka berdoalah dengan nama-nama yang sempurna tersebut, nama-nama yang terbaik tersebut. Nah, ini jadi dalil juga demikian. Kalau dengan Asmaul Husna. Yang ketiga apa lagi? Perantaraan orang soleh. Doa orang soleh. Orang soleh yang masih hidup. Yang masih hidup. Doa orang soleh, jah Nabi, kehormatan Nabi juga tidak masuk di sini. Maka para ulama golongkan tawassul dengan jah atau kemuliaan atau kehormatan Nabi SAW adalah bid'ah. Berdoa dengan kehormatan Nabi SAW, dengan menyebut-nyebut kehormatan Nabi, ya, ini termasuk bid'ah. Misalnya dia berdoa, ya Allah, dengan kehormatan Nabi-Mu mudahkanlah urusan rezeki saya. Itu namanya tawassul dengan jah, kehormatan Nabi SAW. Terus yang keempat. Empat, barang siapa menunaikan haji namun tidak berziarah ke kuburku, maka berarti dia telah berlaku kurang ajar terhadapku. Hadis ini dinyatakan maudhu oleh Al-Hafiz Az-Zahabi. Lihat, man hajja falam yaduruni faqad jafani. Ada kata yang kurang di situ. Faqad jafani. Siapa yang haji lalu tidak menziarahi kuburku? Siapa yang berhaji lantas tidak menziarahiku, maka dia berarti telah kurang ajar terhadapku. Dia telah merendahkanku. Imam Zahabi katakan hadis ini maudhu. Kenapa? Oh, kasih es biar dingin. Kenapa gak es teh aja sekalian? Sana lagi, di belakang-belakang lagi, sama akhwat. Aduh, malah tidur itu mereka kalau dapat angin ini. Kenakan. Dingin banget. Awas ada yang tidur nanti. Bu, panitia sediakan saya senjata air gitu loh. Pistol air. Iya, biar tak tembak. Gak apa-apa, masjid basa gak apa-apa. Baik. Jadi siapa yang berhaji tidak menziarahi kuburku, maka berarti dia telah merendahkanku. Hadis ini tadi apa kesimpulannya? Maudhu, kata Imam Az-Zahabi. Jadi kita bisa tahu standar-standar penilaian itu dari pakarnya. Misalnya ada yang nilai seperti Imam Zahabi, Imam Ibnu Hajar. Ya, kalau belakangan Syekh Albani, yang dulu banyak yang nilai ini hadis ini bermasalah. Sudah biasa dulu para ulama nilai hadis. Nah, di sini bukan berarti tidak boleh menziarahi kubur Nabi. Namun di sini beliau lagi jelaskan, kalau ada yang mengucapkan hadis kayak gini, ini hadisnya adalah hadis yang dhaif. Kalau ada yang mengucapkan hadis ini, berarti ini hadis yang maudhu. Sehingga beliau berikan catatan di sini, jangan punya keyakinan di sini adalah hadis sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kelima. Lima, berbincang-bincang di masjid dapat menghapus amalan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis ini dinyatakan tidak jelas asalnya sama sekali oleh Al-Hafiz Al-Iraqi. Nah, bisa jadi ada takmir masjid atau DKM biar orang enggak ribut-ribut di masjid, dia bacakan hadis ini. Al-kalamu fil masjidi ya'kul hasanat kama ta'kulu naru hatoba. Ingatlah bahwa siapa yang ngobrol-ngobrol di masjid enggak manfaat, ya, maka kebaikannya itu akan habis sebagaimana yang namanya kayu bakar itu bisa, api itu bisa menyantap kayu bakar. Kayu bakar juga bisa habis. Nah, itu bisa jadi dalil dari takmir masjid DKM. Kamu balas lagi, Pak, itu hadisnya la aslalahu. Tidak ada asal usulnya. Jadi tidak benar. Kan maksud saya baik, kan enggak apa-apa. Sedikit-sedikit bohong atas nama Nabi enggak apa-apa. Kan dibilang sedikit tuh, Pak ini enggak main-main kayak begini, Pak. Kalau buat aturan aja. Mohon HP dimatikan, sudah selesai. Ya kan? Tolong tidak banyak bicara di dalam masjid. Hormatilah rumah Allah, sudah selesai gitu. Enggak usah tambah hadis lagi, riwayat apa begitu, enggak usah. Jangan-jangan nanti muncul belakangan gitu tentang HP gitu, siapa yang membawa HP ke masjid gini-gini ya. Hadis riwayat apa gitu. Wah, keterlaluan maudhu'nya ini. Mengutuk banget nanti jadinya. Terus hadis berikutnya lagi. 6. Seseorang mengetahui keadaanku telah cukup sebagai jawaban ketika bertanya kepadaku. Hadis ini maudhu. Bagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah? Ilmu bihali yakfi an su'ali. Seseorang mengetahui keadaanku telah cukup sebagaimana jawaban ketika bertanya kepadaku. Hadis ini maudhu. Terus. 7. Jika tanah air adalah sebagian cabang dari iman, hadis ini maudhu sebagaimana dikatakan oleh Al-Asfahani. Al-Asfahani, itu catat itu, biasa tersebar itu kiai-kiai, dai-dai kultum, ustad-ustad kultumers. Itu dalilnya itu hubbul watani minal iman. Khotib-khotib Jumat ini. Hadisnya mau? Bu, kata Imam Al-Asfahani. Cinta tanah air bagian dari iman. Secara makna bisa benar ketika yang dia cintai adalah negeri Islam itu sendiri. Itu bisa benar. Berarti dia mencintainya atas dasar Islamnya. Bukan sekedar cinta tanah air. Terus yang ke-8. 8. Berpeganglah kalian dengan agama orang-orang yang lemah. Hadis ini maudhu dan tidak ada kejelasan asalnya sama sekali. Alaikum bidinil ajais. Berpeganglah kalian dengan agama orang-orang yang lemah. Juga hadisnya maudhu. La aslalahu. Juga tidak jelas. Nomor 9. 9. Barang siapa bisa mengenali dirinya, maka dia akan bisa mengenali Tuhannya. Hadis ini tidak ada kejelasan asal usulnya sama sekali. La aslalahu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Rabb-nya. Dia kenal dirinya, dirinya enggak pernah ngaji. Apakah jadi kenal Rabb-nya bagaimana? Ya. Riwayat sufi nantinya di sini. Terus 10. Aku adalah harta yang terpendam. Hadis ini maudhu dan tidak ada kejelasan asalnya sama sekali. Kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah harta yang terpendam. Hadis ini maudhu dan tidak ada kejelasannya. Terus 11. Ketika ada melakukan kesalahan, dia berkata, wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu dengan hak Muhammad untuk mengampuniku. Hadis ini tidak ada kejelasan asalnya sama sekali. Nah, di sini juga punya kesalahan berdoa dengan hak Muhammad. Itu di garis bawah itu yang hak Muhammad. Itu juga tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ke-12. 12. Semua manusia adalah laksana orang mati kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu akan binasa kecuali mereka yang mau mengamalkannya. Orang-orang yang mau mengamalkan ilmunya itu akan tenggelam kecuali mereka yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas itu pun berada dalam bahaya yang besar. Hadis ini maudhu. Nah, di sini mau berarti enggak ada yang benar di sini. Itu boleh baca hadisnya. An-nasu kulluhum mauta. Semua manusia adalah laksana orang mati. Kecuali orang-orang yang berilmu. Ya, sudah bagus kan? Wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Semua orang berilmu akan binasa kecuali mengamalkannya. Iya, benar juga. Terus wal amiluna kulluhum ghorqa illal mukhlishun. Orang-orang yang mengamalkan ilmunya itu akan tenggelam kecuali mereka yang ikhlas. Ya, sini benar. Terus wal mukhlishuna ala khatarin adzim. Orang yang ikhlas pun punya bahaya besar. Terus gimana benarnya gitu loh? Mana selamat? Awalnya sudah bagus itu, berilmu, beramal kan berarti ikhlas. Ikhlas pun masih salah, coba lihat. Terus mau jadi apa? Semua salah berarti. Ini sufi juga ini. Karena orang sufi, tasawuf itu punya keyakinan, kalau ikhlas itu tidak boleh harap surga, tidak boleh harap neraka. Itu orang sufi kayak gitu. Jadi kalau kamu beramal, kok minta-minta surga, enggak ikhlas berarti. Kamu minta apa tadi? Surga kan? Minta langsung dari Allah. Allah yang beri gitu. Kamu harap surga berarti. Harap selain Allah kamu. Syirik. Orang sufi. Enggak tahu dia itu benarnya itu gimana itu. Uang stres ya susah gue diajak ngomong. Nah, sudah kita lihat yang lainnya kan. Ini aja kayak gini. Mengatakan seperti yang dikatakan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi kalau antum dulu pernah dengar Rabi'ah al-Adawiyah, jangan kira itu orang baik, orang bagus gitu. Itu sufi, tulen. Perkataannya kayak tadi. Sama di, kalau saya ingatnya itu di ini malah. Dulu penyanyi terkenal itu yang biasa nyanyi selawat-selawat itu loh, sama si perempuan anak kecil itu loh. Nah itulah antum bilang gitu ya, antum yang bilang lah ya. Ada lagi kalimat-kalimat kayak gitu itu dalam bait-bait syair. Ya, itu ada bait-bait syairnya, ada kalimat kayak begitu. Sesat dari sini, dari orang-orang seperti ini, sufi. Itu contoh, baru contoh yang maudhu' la asla lahu. Di sekitar kita lebih banyak lagi. Itu baru contoh. Makanya ada kitab dari Imam Ibnul Jauzi tentang al-maudhu'at, hadis-hadis maudhu' saja dia bahas. Maudhu' yang mana, yang mana, yang mana, mana. Itu ada pembahasannya sendiri. Kalau yang belakang ini, kalau ini hadis dhaif, ya Syalbani, silsilah al-hadis ad-dhaifah. Berjilid-jilid beliau buat untuk menunjukkan ini hadis-hadis ini hadis yang bermasalah. Wallahu a'lam, selesai bahasan ke-49.